إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatal iman wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan poin bahasan berikutnya, di beberapa pertemuan yang lewat ada kosakata yang terlewatkan. Di poin ke-11 kita lul ajam, kalau dicetakan saya halaman 126, ada kata-kata futsul unuf, artinya hidung yang pesek. Kemudian kita lanjutkan qala ma'arifu hafizallahu ta'ala wa qad ja'a al-wa'idu bid-dima' idza zukhifatil masajid, dan terdapat ancaman berupa kehancuran jika masjid itu diindah-indahkan. Wakuliyatil masahif, dan manakala mushaf Al-Quran diindah-indahkan. Diatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiallahu anhu, dia mengatakan, "Mauquf, idza zawaqtum masajidakum, jika kalian telah menghias-hiasi, telah mengindah-indahkan masjid-masjid kalian, mahallaitum masahifakum, dan kalian indah-indahkan mushaf-mushaf kalian, fatimaru alaikum, maka kehancuran akan menimpa kalian." Hadis ini kata Al-Albani sanadnya hasan, dan beliau masukkan dalam Sahih Jami' As-Saghir. Al-Albani menyebutkan dalam silsilah sahihah bahasanya disindiatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Aqyas wal-Muqtarin, orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang tertipu. Yang ini masih makhthutah, masih manuskrip. Dan di Al-Aqyas wal-Muqtarin diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Barak dengan adat namun dengan redaksi agak berbeda, ada yang takdim, ada yang takhir, ada yang didahulukan dan ada yang dibelakangkan. Di kitab Az-Zuhud, dan Al-Albani menyebutkan sanad Ibnu Barak di silsilah, kemudian beliau berkomentar, ini adalah sanad yang para perawinya siqah, yang merupakan para perawi sahih muslim. Namun aku tidak tahu apakah Bakar bin Sawada mendengar dari Abu Darda apakah tidak. Dan di sini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan beliau menisbatkannya sebagai ucapan Abu Darda. Hadis ini dikatakan oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir sebagai hadis yang diatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Darda, dan beliau memberikan kode dan isyarat kalau hadis ini dhaif. Demikian juga Al-Munawi di Faidul Qadir Sarah Jami' Shaghir menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Maka rikasnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang status hadis ini. Sebagian ulama itu Suyuti dan Al-Munawi mendhaifkannya, sedangkan Al-Albani menilainya sebagai hadis yang hasan. Dan jika hadis ini adalah hadis yang mauquf sebagaimana yang tercantum di matan, maka kita katakan ini adalah mauquf fi hukmil marfu', karena terdapat azab ini, dan ini satu hal yang di luar tidak mungkin hasil istihad. Karena hadis-hadis mauquf yang tidak mungkin sumbernya adalah ijtihad, maka statusnya adalah fi hukmil marfu'. Statusnya sebagaimana hadis marfu'. Dan boleh diketahui bahasanya Hakim At-Tirmidzi itu berbeda dengan At-Tirmidzi. Dia adalah orang yang lain, meskipun sama-sama dari desa yang sama, yaitu daerah Tirmidzi, namun orangnya berbeda. Al-Munawi rahimallahu ta'ala mengatakan, maka mengindah-indahkan masjid dan mengindah-indahkan mushaf satu hal yang telah, karena hal tersebut menyebabkan sibuknya hati dan lalainya hati sehingga tidak bisa khusyuk, tidak bisa tadabbur, merenung, tidak bisa khudu menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syafi'iyah, mengindah-indah masjid termasuk di dalamnya adalah Ka'bah, diindah-indah dengan dikasih emas, dilapisi emas, dilapisi perak, hukumnya adalah haram secara mutlak. Sedangkan selain masjid atau selain mengindah-indahkannya selain emas dan perak, bighairihima, selain emas dan perak, maka hukumnya makruh. Demikian penjelasan Al-Munawi Asy-Syafi'i. Beliau sampaikan bahasanya pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah dan beliau ulama Syafi'i, bahasanya menghiasi masjid, mengindahkan masjid dengan melapisi masjid dengan emas atau perak, hukumnya haram. Dan mengindahkannya dengan bentuk yang lain, cukir-cukir atau semisal itu, atau maka hukumnya makruh indah Syafi'iyah. Al-Munawi beliau adalah Zainuddin Muhammad ibn Abdul Ra'uf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainul Abidin Al-Haddadi Al-Munawi. Beliau punya karya tulis sebanyak 80 judul. Yang mayoritas karya tulis beliau adalah tentang hadis, tarajum, biografi, dan siyak dan sirah. Beliau wafat di Kairo pada tahun 1031 Hijriah. Kemudian di antara tanda kiamat berikutnya adalah at-tatawulu fil bunyan, adalah tinggi-tinggian bangunan, berlomba dalam masalah meninggikan bangunan. Hal ini adalah di antara tanda kiamat yang muncul qariban, beberapa saat setelah masa kenabian, lalu tersebar luas setelah itu. Sampai-sampai manusia pun berbangga-bangga fil umran, dalam masalah bangunan, dalam masa mengindah-indahkan rumah. Hal itu terjadi karena dunia telah dilapangkan, dilonggarkan kepada kaum muslimin, lalu banyaklah harta dipegang oleh tangan kaum muslimin ba'dal futuhat, setelah banyaknya terjadi penaklukan berbagai negeri, penaklukan Persia dan yang lainnya. Ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan di masa Utsman. Wamtada fi zaman, dan seiring berjalannya waktu, maka banyak dari kaum muslimin cenderung pada dunia. Maka menjalarlah di tengah-tengah tubuh kaum muslimin satu penyakit yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Itulah penyakit at-tanafusu fi jam'il amwal, berlomba dan bersaing dalam menumpuk harta, lalu membelanjakannya fi ghayri ma yanbaghi at-tusarraf fihi syar'an, lalu membelanjakannya pada sasaran yang tidak dianjurkan oleh syariat. Sampai-sampai orang pelosok, orang badui dan semisal mereka yang pada dasarnya adalah ahlul hajat, orang-orang miskin, dihamparkan pada mereka dunia sebagaimana manusia yang lainnya. Maka mulailah mereka membangun bangunan dawati tawafid muta'adidah yang bertingkat-tingkat, 5 tingkat, 4 tingkat, 10 tingkat, wa tanafasu bidzalik, dan mereka pun bersaing, berlomba dalam hal tersebut. Maka semua ini telah terjadi sebagaimana diberitakan oleh As-Sadiq Al-Masduq, seorang yang benar perkataannya dan seorang yang mendapatkan perkataan yang benar karena dia mendapatkan wahyu. Dia terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril tatkala Jibril bertanya kepada Nabi tentang kapankah waktu terjadinya kiamat, maka Nabi katakan, walakin sawah hati suka anasrotiha, akan tapi akan aku sampaikan kepadamu tentang tanda kiamat. Di antara tanda kiamat yang Nabi sampaikan, idza tatawalu ri'aul bahaimi fil dunya, jika orang yang dulunya pekerjaannya cuma menggembala binatang itu telah berlomba tinggi-tinggian bangunan, fadala min asratiha, maka itu ada di antara tanda tanda kiamat. Bahaim atau al-bahmu adalah jamak dari bahma, wa ya sigharu dha'ni wal ma'zi, maknanya adalah anak kambing, anak domba dan anak kambing, boleh jadi jantan ataupun betina. Ada yang mengatakan bahasanya al-bahmu adalah anak domba saja, adapun kambing biasa tidak disebut al-baham. Dalam salah satu riwayat Muslim, wa antara al-hufat al-urata, jika engkau menyaksikan orang yang dulunya hufata tidak beralas kaki, urata yang pakaian yang dimiliki minim dan pas-pasan, al-alah yang kesimpulannya keadaan ekonominya adalah miskin dan susah, ya, ria usya'i yang kerjaannya hanyalah kerjaan yang tidak menghasilkan duit yang banyak, yaitu menggembala kambing, ya tatawaluna fil dunya, tiba-tiba mereka bisa berlomba tinggi-tinggian bangunan, artinya tiba-tiba mereka kaya raya. Terdapat dalam salah satu riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abbas, ada sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, siapakah penggembala kambing yang tidak beralas kaki, yang sering lapar dan miskin? Nabi katakan, al-Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Ya, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Al-Albani mengatakan sanadnya tidaklah mengapa untuk jadi penguat. Dan diriatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'ah, kiamat tidaklah terjadi, hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, sampai manusia berlomba dan bersaing dalam tinggi-tinggian bangunan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan, dan makna at-tatawul fil bunyan, berlomba dalam bangunan, anakulan bahasanya masing-masing dari orang yang membangun satu bangunan, dia ingin supaya tingginya bangunannya lebih tinggi daripada bangunan yang lain. Maka kita terjemahkan dengan tinggi-tinggian bangunan. Namun bisa jadi yahtamil, dimungkinkan untuk yang dimaksud dengan tatawul adalah al-mubahah, berlomba dan bersaing dalam masalah bangunan, enggak mesti dari sisi tingginya, boleh jadi dari sisi zina, dihiasnya bangunan tersebut, zakhafa dan dihias, atau lebih luas, persaingan yang lebih luas daripada hal itu. Waqad wujidal kathir min dzalika. Dan Ibnu Hajar menceritakan keadaan di zamannya. Waqad wujidal kathir min dzalika. Dan hal ini telah dijumpai banyak terjadi. Orang bersaing berlomba-lomba dalam masalah bangunan. Wawa fisdiyadin. Dan perlombaan tersebut semakin hari semakin bertambah ketat, semakin persaingannya semakin tinggi. Maka darah hadza jaliyan, dan ini satu hal yang nampak secara gamblang di zaman kita. Demikian kata penulis As-Sufisah. Maka orang bersaing dalam masalah bangunan, saling membanggakan diri dalam turiha wa ardiha, panjangnya bangunannya dan lebarnya bangunannya dan indahnya bangunannya. Bahkan keadaan telah mengantarkan mereka pada keadaan ay'an banau, mereka membangun bangunan yang serupa dengan natihatis sahab, gedung-gedung pencakar langit. Natihatis sahab artinya pencakar langit, gedung pencakar langit. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mencakar langit, kalau orang Arab menanduk mendung. Natiha menanduk, sahab mendung, mendung ditanduk. Kalau orang Indonesia langit dicakar, sama-sama sangar semua. Mencakar itu menakutkan, menanduk juga tidak kalah ngerinya. Yang terkenal di Amerika, dan di negara-negara yang lain di dunia, WTC dan teman-temannya, Natihatus Sahab. Maka tatawul bil bunyan itu bisa kita maknai, kita beri makna artinya berlomba dalam tinggi-tinggian bangunan. Dan ini sangat cocok untuk di Indonesia karena termasuk tren bangunan wah, tinggi itu bertingkat itu punya nilai wah. Dan bisa jadi tatawul bil bunyan itu maknanya adalah tadi kata Ibn Hajar, ya bersaing dalam masalah bangunan, tidak mesti masalah tinggi-tinggian, jadi lebarnya, luasnya halaman, tamannya yang indah dan semisal itu. Berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca, orang yang miskin, orang yang tidak punya, tiba-tiba bersaing dalam masalah tinggi-tinggian bangunan. Ya, maknanya kata Syaikh Muslimin di Sahih Arba'in, maknanya adalah terjadinya perubahan ekonomi yang luar biasa. Maka dulu kerjaannya cuma gembala kambing, baju saja enggak punya, beli sandal jepit saja enggak bisa. Tiba-tiba setelah itu jadi orang kaya mendadak. Ya, rumahnya langsung direnovasi, tingginya tidak karuan. Maka terjadi perubahan ekonomi yang luar biasa. Dan kemajuan ekonomi ini bukanlah satu hal yang tercela. Adapun bersaing dalam masalah bangunan, maka jika itu adalah alal wajib mubahah wa tafakhur, adalah dalam bentuk saing dan saling membanggakan diri, maka jelas tercela. Namun hadis ini bukanlah mencela orang bikin rumah tingkat. Jika seorang itu memang membutuhkan, dia punya hajat untuk bikin rumah tingkat karena lahan terbatas, penghuni banyak, maka seperti Bakhtul Masyayikh itu rumahnya tingkat, satu lantai itu satu istri. Maka istrinya empat, maka empat lantai atau lima lantai, karena yang lantai bawah perpustakaan pribadinya, maka lima lantai. Masing-masing istri sempat sendiri-sendiri, ya mungkin tidak tercela, karena hajat dan kebutuhan, hajat dan kebutuhan. Namun jika itu ya persaingan dalam masalah tingginya bangunan, karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk meninggikan bangunan, cuma sekedar ingin wah, ini tercela. Namun jika seorang itu meninggikan bangunan, melebarkan bangunan karena kebutuhan, maka itu satu hal yang tidak masalah, bukanlah tercela. Kemudian poin berikutnya adalah budak perempuan melahirkan tuannya. Tentang Rabbatah, di dalam riwayat yang lain Rabbah, Ibnu Athir mengatakan Arabu digunakan dalam bahasa Arab dalam pengertian pemilik, tuan, pengatur, pendidik atau perawat, al-qayyim pengurus, penanggung jawab, al-mun'im pemberi nikmat. Dan jika Arab itu tidak mudhaf, Rabbun atau Arab, maka orang Arab tidaklah menggunakannya kecuali untuk Allah. Atau tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah. Namun jika mau menggunakan kata-kata Arab untuk orang lain, maka udhif harus mudhaf. Semisal Rabbukada, semisal di sini Rabbataha atau Rabbuha. Sebagaimana juga dalam hadis tentang masalah dholatul ibil, tentang masalah temuan unta. Wahai Nabi, jika ada unta, katanya para sahabat, di tengah padang pasir, apakah perlu kami tangkap? Maka katakan, di zaman Nabi itu sudah unta ini punya sepatu, punya air, punya tabungan air. Malaha untuk malakum balaha, kenapa kalian ngurusi unta tersebut? Dia punya sepatu, punya air. Sampai dia berjumpa Rabbah, sampai dia berjumpa Rabbah, artinya Malikah, sampai dia bisa bertemu dengan pemiliknya. Maka Rabbun itu jika tidak mudhaf, maka hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mudhaf, Rabbul Bait, Rabbatul Bait dalam bahasa Quran, ibu rumah tangga, itu bahasa Quran Arab Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu ibu rumah tangga. Maka tidak masalah kalau untuk selain Allah, maka boleh menggunakan Arab, namun harus mudhaf. Terdapat dalam hadis Jibril yang panjang pertanyaan Jibril pada Nabi, atau Nabi mengatakan kepada Jibril, akan aku beritakan kepadamu tentang tanda kiamat, yaitu jika budak perempuan melahirkan tuannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, idza waladatil ammatu rabbaha, di riwayat Muslim yang pakai rabba, jika budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama berselisih pendapat tentang makna tanda ini, apa yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa pendapat. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i menyebutkan empat pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah pendapat Al-Khattabi, yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya adalah melebarnya Islam, melebarnya negeri kaum muslimin, dan ahlihi yaitu ahlul Islam kaum muslimin menguasai dan mendudukkan berbagai negeri kemusyrikan, lalu menawan dan memperbudak dzararihim, anak-anak kecil kecil mereka, anak-anak kecil orang kafir. Faida malaka rajul jariyata, demikian juga seorang itu bisa memiliki jariyata, budak perempuan. Karena orang kafir yang tertawan dalam tawanan perang dengan kaum muslimin, maka untuk anak kecil dan perempuan otomatis hukumnya pilihan adalah satu, yaitu dijadikan budak. Maka ketika ini dibagikan sebagai ghanimah, maka ada orang yang mendapatkan budak perempuan, wastauladaha, kemudian laki-laki muslim tadi mengumpulinya, menyetubuhinya, kemudian terlahirlah anak darinya. Kana alwalad minha, maka anak yang terlahir dari budak perempuan tadi itu statusnya sebagaimana tuannya, karena dia adalah anak tuannya. An-Nawawi menyebutkan bahasanya pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahasanya maknanya adalah mengisyaratkan terjadinya futuhat di masa Umar dan di masa setelahnya, penaklukan berbagai negeri orang kafir, kemudian kaum muslimin dapat ghanimah berupa perempuan-perempuan kafir yang statusnya budak. Kemudian banyak dari budak-budak ini dikumpul oleh tuannya, kemudian terlahirlah anaknya, dan anaknya merdeka, dan anaknya merdeka. Maka seakan-akan anaknya adalah tuan bagi ibunya yang berstatus sebagai budak. Anaknya ini merdeka, anak-anak tuannya. Akan tapi Ibnu Hajar mengatakan, akan tapi kebenaran pendapat ini mada adalah satu hal yang kurang tepat. Karena istilah dil ima, karena budak-budak perempuan yang melahirkan anak ya, tuannya, itu sudah ada hinan makalah ketika Nabi mengucapkan hadis ini. Banyak atau tidak sedikit budak-budak perempuan ya di masa Nabi yang melahirkan anak tuannya, dan penguasaan atas negeri-negeri kemusyrikan kemudian melawan dan memperbudak anak-anak kecilnya, watikhadihim sarariya, kemudian kaum muslimin memiliki sarari, budak perempuan. Mayoritas terjadi di awal Islam, sedangkan rentetan kalimat menunjukkan bacanya Nabi mengisyaratkan terjadinya ila wuku'i malam yaqa', bacanya ini adalah terjadinya satu peristiwa yang belum terjadi di masa Nabi. Di masa yaqa' yang itu akan terjadi di dekat-dekat terjadinya kiamat. Maka Ibnu Hajar tidak sepakat dengan pendapat yang kata An-Nawawi adalah pendapat mayoritas ulama, karena konteks perkataan Nabi menunjukkan kalau fenomena ini yaitu budak perempuan melahirkan tuannya tidak ada di masa Nabi, nanti akan datang di masa belakangan. Padahal kalau maknanya adalah budak perempuan melahirkan anak tuannya di masa Nabi sudah ada, bahkan kita katakan tidak sedikit terjadi. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksudkan adalah para tuan pemilik budak perempuan menjual umuwalat. Umuwalat adalah budak perempuan yang dikumpul oleh tuannya, pemiliknya yang laki-laki, dan dia melahirkan, dan dia hamil dan melahirkan dari tuannya. Ya, meskipun keguguran, maka dia disebut umuwalat. Maka umum walad ini dijuali, dan kasus ini sangat banyak terjadi. Faitadawalu al-mulat, faitadawul, maka kemudian silih berganti pemiliknya hatta yastariha, sampai-sampai budak perempuan tersebut boleh jadi dibeli oleh anaknya sendiri dan dia tidak, dan si anak tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Maka ini fenomena penjualan umum wala. Maka umum walatnya ibunya dijual, anaknya sudah gede ikut sama bapaknya. Maka kemudian silih berganti dijual, pindah ke tangan satu orang ke orang yang lain, sampai-sampai tanpa disadari anaknya itu membeli ibunya sendiri. Maka jadilah sang anak itu jadi tuan ibunya. Mana yang ketiga adalah antalidal amatu huran, budak perempuan melahirkan orang yang merdeka, namun ini bukanlah anak ini bukan dari tuannya, namun dari selain tuannya. Biwati subuhatin, karena wat'i subuhat, karena hubungan badan yang dikira halal padahal tidak halal. Atau melahirkan rokikon, atau melahirkan rokikon, melahirkan budak perempuan ini melahirkan anak-anaknya juga statusnya budak. Kapan budak perempuan itu melahirkan anak yang statusnya budak? Dinikahin, manakala dia menikah. Boleh jadi budak perempuan ini nikah dengan sesama budak, maka anak yang terlahir budak. Atau dia nikah dengan laki-laki merdeka yang bukan tuannya, maka anak yang terlahir budak. Tapi kalau budak perempuan itu dikumpuli oleh tuannya, dikumpuli oleh tuannya, kemudian dari hal tersebut dan lahirlah anak, maka dia merdeka. Jadi kalau budak perempuan dikumpuli oleh tuannya, tidak akad nikah dengan tuannya, namun dikumpul oleh tuannya, maka anak yang terlahir merdeka. Jadi kalau budak perempuan itu nikah dengan sesama budak, jelas anaknya budak. Demikian pula jika budak perempuan itu nikah dengan persetujuan si pemilik, nikah dengan laki-laki merdeka bukan pemilik, maka anak yang terlahir juga budak. Demikian pula manakala budak ini zina berzina, maka anak yang lahir budak juga. Tumatubakul amatu, kemudian budak perempuan ini kemudian dijual dalam dua kasus di atas. Kasus melahirkan anak merdeka atau melahirkan anak yang juga budak. Di suratain, maka dalam dua kasus tadi, baik dia melahirkan anak merdeka ataukah anak budak, lalu si ibu dijual. Lalu si ibu dijual dengan penjualan yang sah. Watadu fil aidi, lalu si ibu ini berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sampai-sampai dibeli oleh anaknya sendiri, boleh jadi anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Maka pendapat ketiga ini minamti sejenis pendapat yang kedua. Maka berkaitan dengan menjual umwala, sebenarnya para ulama berselisih pendapat apakah umwala itu boleh dijual atau tidak. ada khilaf dalam masalah ini. Kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau di matan takrib, seingat saya pendapat yang diambil di matan takrib tidak boleh menjual muwalat. Sebagian ulama membolehkan menjual muwalat. Jadi meskipun dia telah jadi muwalat, tunggu oleh tuannya kemudian punya anak dari tuannya, tuannya tetap punya hak untuk dan boleh menjual si muwalat. Kemudian juga ada istilah waktu subhat. Waktu subhat itu artinya hubungan badan yang dikira halal padahal tidak halal. Namun ketika itu terjadi hubungan badan, itu orang yang melakukannya merasa ini adalah hubungan badan yang halal. Namanya disebut dengan sebutan waktu subhat. Wallah alam, contohnya untuk waktu subhat berkaitan dengan budak perempuan. Namun secara umum contoh waktu subhat yang lain adalah seorang itu nikah dan hubungan badan dengan seorang perempuan ya, ternyata dia adalah saudari persusuan misalnya. Tidak tahu kalau ini saudara persusuannya, ketika dia nikah merasa ini nikah dengan orang lain, bukan nikah dengan mahram. Setelah 5 tahun telah 10 tahun menangan dan ketahuan, ternyata itu saudara persusuan. Hubungan badan yang terjadi selama 10 tahun itu namanya wata'u subhat, bukan zina, namun wata'u subhat. Sehingga anak yang terlahir tetap dinasabkan kepada si laki-laki, lain kalau dengan kasus zina dan hak-hak berkaitan dengan nasab masih tetap berlaku. Meskipun setelah tahu kalau ini adalah hubungan yang tidak halal, maka wajib untuk ubah. Namun yang telah kasus yang telah terjadi itu tetap berlaku padanya ketentuan-ketentuan nasab. Itu konsekuensi hukum dari wata'u subhat. Maka tidak ada hukuman cambuk, tidak ada hukuman zina untuk wata'u subhat. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan maksudnya adalah banyaknya kasus durhakanya anak kepada orang tuanya. Maka lalu seorang anak menyikapi ibunya sebagaimana tuan menyikapi budak perempuannya, yaitu dia hinakan ibunya dengan cacimak, dia cacimaki ibunya, diomel-omeli ibunya, bahkan boleh jadi dipukul, boleh jadi istikdam, dijadikan seperti babu, dijadikan seperti PRT. Yang tukang masak, tukang ngomong, tukang ngepel, tukang ini, ibu. Maka ibu jadikan PRT, pembantu rumah tangga, padahal ibunya sendiri. Mending PRT gaji, ya ini ibunya enggak. Jelas budak kalau begini caranya namanya. Jelas perbudakan. Sehingga rabbah hadis ini adalah majas, bukan pemilik tuan sesungguhnya, namun tuan majas. Atau murab atau rabbi di sini maknanya adalah al-murabbi hakikatan, yang memelihara secara, dan ini hakiki. Maka bisa juga kita katakan rob di sini adalah hakiki, namun maknanya adalah murabbi yang memelihara si anak, memelihara ibunya yang ngasih makan ibunya dan seterusnya. Namun kemudian ibunya di PRTK, nah maka inilah antalidal amatu obataha, inilah yang namanya perempuan melahirkan tuannya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa aujuhul aujuh indi, inilah pendapat yang paling tepat menurutku. Jadi maksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya, pendapat yang paling tepat menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah makna yang keempat ini, yaitu orang tua diperbudak oleh anak. Li umumi berdasarkan maknanya yang umum ditambah li anal maqam karena konteks menunjukkan bahasa yang dimaksudkan dengan budak perempuan melahirkan tuannya adalah satu kondisi yang menunjukkan rusaknya keadaan masyarakat. Di samping menunjukkan rusaknya keadaan masyarakat, dia adalah satu kondisi yang mustaghobah, satu hal yang aneh dan menggirangkan. Wa muhasalatul isyarah, maka kesimpulan dari isyarah yang Nabi sampaikan dalam hadis Jibril tentang tanda-tanda kiamat, kesimpulannya bahwasanya kiamat itu terjadinya semakin dekat manakala inikasil umur, berbagai perkara sudah terbolak-balik. Sehingga al-murabba murabbiyan, yang dirawat menjadi yang merawat. Orang yang rendahan jadi orang yang bermartabat tinggi. Wa munasibun, sehingga kesimpulan yang kita simpulkan ini kata Ibnu Hajar satu hal yang bersesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membahas tanda kiamat yang lain. Beliau katakan bahasanya orang yang semula telanjang kaki tiba-tiba telah menjadi rajanya bumi. Maka ini maka kesimpulan Ibnu Hajar tentang makna tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan, Nabi sampaikan kepada Jibril, di mana ada orang yang kerjaannya cuma mengembala kambing tiba-tiba jadi orang kaya, saingan dalam masalah bangunan, kemudian ibu itu diperbudak sama anak. Maka ini maksudnya, intinya adalah inikas umur, dunia itu sudah terbalik, terbolak balik. Maka anak yang harusnya diperintah ibu malah perintah ibunya dan sebagainya. Kemudian ada pendapat yang kelima yang merupakan pendapat Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Maknanya kata Ibnu Katsir di nihayah, anak iman takunu fi arzaman hunna al-musyaq ilayhinna bil hasmah. Sesungguhnya budak perempuan di akhir zaman yang Nabi isyaratkan hunna mereka al-musyaq ilayhinna bil hasmah, mereka itulah yang disebut-sebut al-musyaq ilayhinna, mereka itulah yang ditunjuk, mereka itulah yang disebut-sebut sebagai orang yang punya rasa malu yang tinggi. Maka jika dikata, ketika ada orang yang punya rasa malu yang tinggi, maka dia katakan kamu ini pemalu sekali seperti budak. Maka budak perempuan itu menjadi sangat pemalu di akhir zaman. Fatakunul amat tahta rajulul kabir. Oleh karena itu maka budak perempuan karena dia punya sifat yang bagus semacam itu, maka dia dimiliki oleh hanya oleh orang-orang yang besar. Tuna ghairiha minal haqa'ir, maka orang-orang yang besar malah lebih suka dengan budak-budak perempuan daripada perempuan-perempuan merdeka. Oleh karena itu maka Nabi gandengkan hal ini, yaitu fenomena tidak perempuan melahirkan tuannya, Nabi gandengkan dengan untuk saksikan orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang dada atau telanjang badan, yang miskin, berlomba dengan masalah bangunan. Perlu diketahui bahasanya di masa jahiliyah hal-hal rasa malu itu dimiliki oleh perempuan merdeka dan tidak dimiliki oleh budak. Tidak dimiliki oleh budak. Sehingga perlu diketahui bahasanya di masa jahiliyah tidak ada wanita yang merdeka yang jadi pelacur. Semua pelacur budak. Semua WTS budak. Tidak ada pelacur itu wanita merdeka. Mereka gengsi, menjatuhkan martabat jadi pelacur itu, menurunkan kehormatan, tidak punya rasa malu. Maka yang tidak punya rasa malu budak. Sehingga yang namanya pelacur itu identik dengan budak. Sehingga ketika Nabi SAW mengambil sumpah pada sebagian perempuan, salah satunya di sana ada Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang lebih katakan salah satu poin bai'ah, dan jangan kalian berzina. Maka Hindun hingga Abu Sufyan heran, kenapa kok kita kok ada diwanti-wanti tidak berzina? Maka beliau mengatakan dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tasliqahu atu? Eh Nabi, apa ada wanita merdeka yang berbuat zina? Dengan ada kehilangan. Kenapa kita kok ada poin perjanjian yang ini diambil dari wanita-wanita merdeka? Nabi janji, Nabi ambil janji kamu jangan berbuat zina. Maka Hindun istrinya Abu Sufyan kehilangan. Masa ada sih perempuan merdeka berzina? Karena tidak adanya hal tersebut di masa jahiliyah. Karena tidak adanya hal tersebut di masa jahiliyah. Sedangkan pelacur di zaman kita wanita merdeka semua. Maka itu wanita merdeka memintanya budak. Memintanya budak. Dan hakikatnya ketika seorang perempuan itu jadi pelacur, dia jadi budak tuannya germonya. Tuannya germonya jadi budak. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah terjadinya perubahan luar biasa. Budak yang identik dengan tidak punya rasa malu, itu nanti di akhir zaman itu malah yang memiliki hasmah, yang memiliki rasa malu yang tinggi, yang memiliki gengsi yang tinggi, sehingga sebaliknya keadaan perempuan-perempuannya yang merdeka. Maka jadilah perempuan-perempuan budak yang punya rasa malu yang tinggi inilah yang dipilih oleh orang-orang yang besar. Kemudian pada kiamat yang lain adalah kasatul qatli, banyaknya kasus pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidaklah terjadi sampai terdapat banyak kasus pembunuhan. Al-Harz, para sahabat bertanya, apa itu makna al-harz ya Rasulullah? Maka jawaban Rasul, al-qatlu al-qatlu, pembunuhan pembunuhan. Yakinlah Muslim. Dalam salah satu riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud mengatakan, "Pada saat sebelum kiamat terjadi, maka terdapatlah hari-hari pembunuhan yang hilang di sana ilmu dan nampak di sana kebodohan tentang agama." Abu Musa mengatakan, "Al-harju maknanya adalah al-qatlu, dan ini adalah bahasanya orang Habsyi. Al-harju maknanya adalah al-qatlu, bukan bahasa Quraisy, sehingga bukan bahasa Hijaz." Sehingga para sahabat ketika Nabi menyebut al-harju, tidak tahu maknanya. Apa itu al-harju? Maka mereka bertanya, kenapa sahabat yang orang-orang Hijaz, orang Mekah dan Madinah, mereka enggak mengenal al-harju dengan makna al-qatlu. Ya, maka mereka bertanya, apa itu al-harju? Maka Kemudian Nabi jelaskan maknanya adalah al-qatlu. Kata Abu Musa, Allah alam mungkin ma'afu Musa al-As'ari, al-haqju maknanya adalah pembunuhan, dan itu adalah dialek dan bahasanya orang Habasyah, orang Ethiopia, atau mungkin orang Yaman. Habasyah itu mungkin bisa diartikan Ethiopia, bisa diartikan Yaman. Karena di masa jahiliyah, Yaman itu tunduk di bawah Habasyah. Yaman itu dikuasai, ya, takluk di bawah kerajaan Ethiopia. Sehingga Yaman seringkali disebut Habasyah. Dan bahasa orang Habasyah tersebut di Yaman. Sehingga dikatakan bahasanya Abraha adalah salah seorang Raja Habasyah. Maknanya Raja Yaman. Kenapa disebut Habasyah? Karena di masa Abraha, Yaman itu di bawah Habasyah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sebelum kiamat terjadi terdapat al-harju. Sahabat bertanya apa itu harju? Maka Nabi mengatakan al-qatl, kasus pembunuhan, tanyanya kasus pembunuhan. Kalau para sahabat mengatakan aksar mimma naqtulu wa nabi, apakah lebih banyak daripada pembunuhan yang kami lakukan? Karena kalau kami hitung-hitung, ketika kami perang dengan orang musyrik, orang kafir, dalam satu tahun hijriah, kami telah membunuh orang musyrik lebih dari 70 ribu orang. Ini banyak sekali. Dalam satu tahun 70 ribu orang bunuh orang musyrik. Dalam rentang satu tahun untuk peperangan jihad fisabilillah. Wahai Nabi, apakah yang memaksudkan dengan hari-hari pembunuhan itu lebih hebat daripada pembunuhan yang terjadi di hari-hari ini? Maka Nabi mengatakan, innahu laysa fi qatlikum al-musyriki, sesungguhnya yang dimaksud dengan hari-hari pembunuhan bukanlah perang, memerangi orang-orang musyrik dan orang kafir, akan tapi qatlu ba'dikum ba'da, akan tapi ketika kaum muslimin membunuh sesama kaum muslimin, dan itu ketika itu adalah banyak terjadi. Maka para sahabat heran, kenapa orang Islam kaum membunuh sama orang Islam? Akalnya di mana? Otaknya di mana sih? Itu kok orang Islam membunuh orang Islam sendiri? Maka mereka bertanya, wa ma'ana ukuluna wa nabi, kamu masih punya otak ketika itu? Kamu masih punya akal ketika itu? Maka Nabi katakan, innahu la yunza'u ukulu aksar ahli dhalika zaman, sunnya telah dicabut akal mayoritas manusia di zaman itu. Otaknya sudah hilang semua, Nabi. Pada didenggul semua, pada pindah semua mayoritas manusia. Wa yakhlufu lahu haba'un nas, dan yang menggantikan mereka generasi yang Nabi katakan mayoritas muda sudah tidak lagi punya akal, mereka digantikan oleh haba'un nas, manusia yang seakan-akan Nabi katakan adalah debu. Artinya mayoritas mereka beranggapan bahasanya mereka itu ala syekh, di atas kebenaran, di atas pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, walaysa ala syekh, dan mereka tidak sedikit pun tidak di atas kebenaran. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, kemudian Ibnu Majah di Sunan, wala hadis sahih, dan hadisnya adalah hadis sahih, dimasukkan oleh Al-Albani di sahih Al-Jami' As-Saghir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, maka dunia tidak akan berakhir, dunia tidak ada, tidak akan kiamat sampai manusia mengalami satu hari di mana seorang yang membunuh itu tidak tahu kenapa dia harus membunuh, dan orang yang dibunuh juga tidak tahu kenapa saya mesti harus dibunuh. Maka yang membunuh dan yang dibunuh itu enggak tahu kenapa mereka kok bunuh-bunuhan. Yang membunuh itu, saya itu motivasinya apa bunuh dia? Yang dibunuh ini motivasi dia bunuh saya itu apa? Juga enggak tahu. Maka apa sahabat dia? Kayak ya kuno zalika, wahai Nabi, gimana itu kok bisa terjadi? Yang membunuh enggak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kal Nabi katakan al-harju, karena itu adalah hari-hari pembunuhan. Itu adalah musim orang di mana orang demikian mudah dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Dan ada hari di mana semua orang saling bunuh membunuh. Dan orang yang dibunuh itu dibunuh karena kalah cepat dengan yang membunuh. Maka Nabi katakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Demikian ada di dalam Sahih Muslim. Dan apa yang Nabi kabarkan dalam hadis di atas sebagainya telah terjadi. Maka telah terjadi peperangan di antara sama kaum muslimin di masa para sahabat radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian peperangan itu semakin banyak di sebagian tempat tanpa tempat yang lain dan di sebagian zaman tanpa zaman yang lain. Tunaan tu'ah asbab aktar tilkanu, tanpa diketahui sebab mayoritas peperangan-peperangan tersebut. Wa inna ma hasal fil qud al-akhir, dan di abad-abad terakhir, apa yang terjadi di abad-abad terakhir berupa peperangan yang menghancurkan di antara berbagai bangsa yang korbannya sampai al-uluf, ribuan manusia, dan tersebarlah kekacauan dan bunuh-membunuh di antara manusia karena sebab itu, sampai-sampai orang itu bunuh yang lain dan dia tidak mengutai al-ba'is, motivator dan faktor pendorong lahu, baginya untuk melakukan pembunuhan. Wa kadzalika, demikian pula tersebarnya senjata-senjata yang mematikan, yang bisa senjata tersebut bisa menghancurkan satu bangsa wal umam, dan satu bangsa ini satu hal yang memiliki peran yang besar untuk banyaknya kasus pembunuhan, sampai-sampai manusia itu tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Yuzbah, disembelih sebagaimana kambing disembelih. Wadzalika bisababi inhilal, dan itu disebabkan karena kemerosotan moral. Wataisil ukul, dan disebabkan ringannya akal, orang itu mikir itu enggak dalam-dalam, emosi sedikit bunuh, tersinggung sedikit bunuh, melirik bunuh. Taisil ukul, akal itu demikian ringannya, enggak, orang enggak mikir jeruju, orang enggak mikir dalam-dalam. Fa'inda waku ilfitan yaktul qatil, maka ketika terjadi kekacauan, maka seorang pembunuh melakukan pembunuhan dan dia tidak tahu lima dakutila, kenapa orang ini perlu dibunuh dan karena urusan apa dia dibunuh. Bahkan kami menyaksikan sebagian orang, kami mengetahui sebagian orang membunuh orang yang lain karena satu sebab yang sangat-sangat remeh dan sepele. Cuma gagal melirik. Wadzalika inda ittirabun nas. Dan itu terjadi manakala keadaan manusia itu keadaan yang kacau. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman di mana orang itu sampai tidak tahu kenapa dia membunuh dan dibunuh, itu adalah satu zaman di mana akal mayoritas orang di zaman itu dicabut. Nas'alullah afiyah wa na'udzubillahi minal fitan madhahara minha wa ma batan. Amin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan kita berlindung kepada Allah dari segala bencana dan kekacauan yang nampak ataupun yang masih tersembunyi. Maka dan terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, adalah umat marhumah, umat yang disayang. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, tidak ada bagi mereka siksaan di akhirat. Wa anna Allah Ta'ala ja'ala azabaha fi dunya, dan Allah jadikan azab untuk umat Muhammad adalah di dunia, berupa fitnah, berupa kerusuhan, berupa gempa dan pembunuhan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sotaqah bin Al-Musanna, qala hadatsana Rabah ibn al-Haris an Abi Burda, qala Abi Burda mengatakan, baina ana waqifun fi suq, saat aku sedang berdiri, termenung berdiri di tengah-tengah pasar, dan itu di masa pemerintahan disini tertulis Ziyad, atau mungkin maksudnya Yazid, Allah Alam, ada cetakan yang lain, tentu saja Ziyad, id dor tupi ita yadai ala ukha ta'ajuban, maka ketika itu aku pukulkan salah satu tangan pada tangan yang lain karena heran, karena keheranan. Maka ada salah seorang sahabat Ansar, faqala rajulun min anak Ansar, maka ada salah seorang keturunan Ansar berkata, dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW, kenapa engkau heran wahai Abu Burda? Kultu Abu Burda mengatakan, aku heran dengan sebab orang agamanya sama, nabinya sama, dakwahnya sama, sama-sama mendakwakan tauhid, mengajak kepada agama Allah, wahajul wahid, hajinya juga sama, sama-sama ke Ka'bah, peperangannya juga sama, kenapa sebagian mereka menghalalkan untuk membunuh sebagian yang lain? Kenapa saya belum membunuh? Sama-sama orang Islam, satu hal yang mengherankan. Maka orang tersebut yang tidak disebutkan namanya mengatakan, jalan kau heran, aku mendengar ayahku bercerita kepadaku bahasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ummatun mahrumah, sehingga umatku adalah umat yang disayangi, mendapatkan rahmat, laisa alaiha fil akhirati hisabun wala ada, tidak ada untuk mereka hisab di adab di akhirat, sehingga adab untuk mereka adalah kasus-kasus pembunuhan, zalazil gempa bumi, wal fitan, dan berbagai kekacauan. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, disetujui oleh Dzahabi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Namun di sini kalau kita lihat sekilas, ada rawi yang majhul, yaitu yang berdialog dengan Abu Burda, karena dia bukan sahabat Nabi, karena yang jadi sahabat coba ayahnya. Kalau jahalatu sahabat latadur, jahalatu sahabat, karena sahabat itu tidak diketahui siapa dia, tidak masalah. Namun anaknya yang jadi itu majhul, tidak disebutkan, mubham, tidak disebutkan. Maka ya, untuk mungkin lebih detail perlu kita cek di silsilah sahih kenapa Al-Albani mencairkan hadis ini. Kemudian jika itu sahih, maka Allah a'lam tentang maknanya. Karena di sini dikatakan tidak ada hisab, tidak ada adab, padahal hadis yang lain menunjukkan bahasanya yang tidak mendapatkan hisab itu adalah ba'du umat Muhammad, bukan keseluruhan umat Muhammad. Dalam riwayatnya Abu Musa al-As'ari, inna ummati ummatun mahrumah, Nabi mengatakan sesungguhnya umat adalah umat yang dirahmati, tidak ada azab untuk mereka di akhirat, azabnya di dunia yaitu pembunuhan, balabil, kekacauan, wazalazil, dan berbagai macam kasus gempa bumi. Di sini diriatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, dimasukkan oleh Al-Albani di Sahih Jami' Shahih, dan juga ada di Sahih silsilah sahihah. Kemudian di antara tanda kiamat berikutnya adalah taqarrub zaman, adalah dekatnya zaman, dekatnya waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai di antaranya ya taqarrub az-zaman, sampai waktu itu demikian dekat. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kiamat tidaklah terjadi sampai waktu itu demikian dekat. Maka satu tahun itu seakan-akan satu bulan, satu bulan itu seakan-akan satu pekan, dan satu pekan itu seakan-akan sehari, dan sehari itu seakan-akan cuma satu jam. Dan satu jam itu seakan-akan kahtiroki sa'afah. Mula alam kemana sa'afah, belum saya cari. Maka dan satu jam seakan-akan cuma terbakarnya sa'afah. Di sini diriatkan oleh Imam Ahmad, juga diriatkan oleh Tirmidzi dari Anas. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Al-Haitsami mengatakan perawinya pada perawi kitab sahih. Al-Albani menegaskan hadisnya sahih. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dekatnya zaman. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksudkan adalah sedikitnya keberkahan waktu. Sedikitnya keberkahan waktu, karena waktu yang berkah tidak waktu yang sedikit namun bisa menghasilkan karya yang demikian banyak. Yang ini kalau dilihat harusnya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ibnu Hajar mengatakan dijumpai di zaman ini keadaan itu. Karena kami kemarin kita jumpai demikian cepatnya berlalunya hari, satu hari tidak kami jumpai di satu masa sebelum masa kita ini. Maka zaman demikian cepat, kedatangan keberkahan waktu telah berkuat. Maka satu hal yang harusnya bisa dilakukan sehari sekarang harus dilakukan lebih lama lagi. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksudkan adalah kejadian di masa Mahdi dan Isa alaihissalam, di mana manusia itu merasakan kenikmatan hidup dan tersebarnya rasa aman dan dominannya keadilan. Wadzalika anna an-nasa yastaqsirun ayyama raha wa in tala. Dan hal tersebut karena manusia yastaqsirun ayyama raha, merasa bahasanya hari-hari senang itu singkat, wa in tala padahal lama. Hari-hari penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan itu dinilai singkat, padahal itu bertahun-tahun lamanya. Dan mereka menilai bahasanya masa susah itu demikian panjang, poin kosong pada cuma sebentar. Kemudian yang ketiga mengatakan yang dimaksudkan dengan dekatnya waktu adalah taqarrub ahwali ahlihi, adalah dekatnya keadaan orang yang hidup di masa itu. Dekatnya dalam masalah minimnya ketaatan beragama. Sampai tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kefasikan demikian dominan, dan ahlul fusuq, orang-orang fasik bukan maksiat, itulah yang muncul di permukaan masyarakat. Dan itu terjadi ketika kegiatan menuntut ilmu ditinggalkan. Aktivitas talabul ilm, terutama aktivitas ketaatan, terutama talabul ilm ditinggalkan, dan orang merasa puas dengan kebodohan terhadap agama. Padahal kedalaman tersebut karena manusia tidaklah sama dalam ilmu, maka derajat ilmu itu pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, di atas semua orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu. Dan mereka itu sama, sama levelnya, sama tingkatannya, manakala mereka itu semuanya sama bodohnya. Maka kalau kebodohan itu sederajat, kalau ilmu itu bertingkat-tingkat. Itu yang di sebagian memaknainya adalah ya, mereka itu dekatnya zaman, maksudnya samanya mereka, samanya level orang-orang tersebut. Dan orang itu sama level kalau dalam kebodohan. Itu maknanya atau tafsirannya menurut sebagian ulama. Pendapat yang keempat mengatakan bahasa yang dimaksudkan dengan dekatnya waktu adalah karena begitu dekatnya manusia, disebabkan lengkapnya berbagai sarana komunikasi, dan karena majunya maraqib ardhiyah, sarana transportasi darat, demikian juga transportasi udara, yang tanpa alat transportasi tersebut memiliki kecepatan yang sangat cepat, sehingga yang jauh seakan-akan dekat. Maka meskipun Jawa ke Sulawesi atau ke lain, seakan-akan itu dekat, orang bisa demikian cepat tahu kabar, cukup dengan telepon, cukup dengan HP, ya. Atau bahkan di ujung Amerika dan di tempat yang lain. Maka waktu informasi yang di masa silam itu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai, karena sekarang cukup satu detik sudah orang sudah tahu satu, maka dikatakanlah biasanya waktu itu demikian dekat. Yang menyampaikan pendapat yang keempat ini disampaikan atau ada bisa dijumpai di Ithaful Jamaah karya Syekh Hamad Ad-Duwaijiri. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Said Sabiq di Aqaid Islamiyah. Ini Said Sabiq menulis Fiqh Sunnah. Maka beliau punya buku akidah, Said Sabiq menulis Fiqh Sunnah. Punya buku akidah namanya Aqaid Islamiyah. Kemudian yang pendapat yang kelima mengatakan anal murad, bahasanya yang dimaksudkan adalah demikian singkatnya zaman dan demikian cepatnya zaman, dan ini adalah cepat yang hakiki, dan itulah yang terjadi di akhir zaman. Itulah yang terjadi di akhir zaman, di masa Dajjal. Kalau masa Dajjal malah kebalikan, ya. Ada satu hari demikian lama sampai terasa apa satu tahun. Namun ini sebaliknya. Wa dalam yaqa ila al-an, ini belum terjadi sampai saat ini. Dan hal ini dikuatkan dengan hadis yang mengatakan bahasanya di masa Dajjal maka waktu itu demikian lama, ada satu hari yang nilainya sama dengan setahun, sebulan, satu pekan dalam masalah lamanya. Maka sebagaimana hari itu bisa jadi lama, maka demikian juga hari itu bisa jadi pendek. Wadzalika liikhtilaf nidhamil alam. Yang itu demi, dan hal itu terjadi kenapa waktu bisa jadi panjang, bisa jadi pendek, karena erornya sistem di alam semesta. Karena sudah mulai rusaknya sistem di alam semesta, dan semakin dekatnya hilangnya dunia, itu terjadinya kiamat. Ibnu Abi Jamrah mengatakan dimungkinkan yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah singkatnya zaman, sebagaimana terdapat dalam satu hadis, kiamat tidak akan terjadi sampai satu tahun itu seperti sebulan. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan makna ini, maka singkatnya zaman di sini boleh jadi riil, hissiyah. Boleh jadi riil. Waktu terbit matahari sampai tenggelamnya matahari harusnya 24 jam, jam itu normal, 12 jam, harusnya 12 jam, jam itu normal, 3 jam, 4 jam sudah tenggelam. Maka itu berarti riil. Sebagaimana panjangnya waktu di masa Dajjal itu riil. Itu riil. Matahari di hari pertama kemunculan Dajjal, matahari terbit sampai tenggelam, itu 24 jam kali kalau dilihat jam sudah 24 jam matahari masih di sana. Sudah 24 jam lagi cuma geser sedikit. Maka yang terjadi adalah 365 hari kali 24 jam. Jam normal itu bisa dilihat loh ini kok. Sudah 24 jam kok matahari kok masih di ujung timur sana. Maka demikian pula, maka boleh jadi pendeknya zaman di sini hissiyah. Kalau saya tenggelamnya matahari itu 12 jam, 4 jam, 5 jam sudah tenggelam. Atau dimungkinkan pendeknya zaman di sini adalah maknawiyah, abstrak. Adapun singkatnya zaman secara real, maka itu belum terjadi. Maka boleh jadi itu ada di antara tanda yang akan terjadi kurba kiamat besar ketika sudah mepet terjadinya kiamat. Adapun singkatnya waktu secara abstrak, falah maka itu sudah terjadi. Falah muddatun mundu dhahara. Maka sejak kemunculannya itu sudah selama jangka waktu, beberapa jangka waktu lamanya. Ya'rif dhalika ahlul ilmi ad-dini. Yang ini diketahui oleh orang, oleh para ulama. Dan diketahui oleh non-ulama, namun orang yang punya kecerdasan, kejelian, min ahli sabab ad-dunyawi. Yang dia adalah pakar dalam masalah ilmu dunia. Fa'inam yajiduna angkusah, karena mereka jumpai diri mereka. Salah satu dari mereka tidaklah mampu untuk melakukan satu aktivitas yang dulu mampu mereka kerjakan dalam waktu yang singkat. Dan mereka pun mengadukan hal ini, dan mereka tidak mengetahui apa sebabnya. Maka boleh jadi sebabnya adalah lemahnya iman yang terjadi. Lidhuri umur al-mukhalifah lisyarak, karena munculnya di tengah-tengah masyarakat, yang muncul di permukaan masyarakat adalah berbagai perkara yang menyelisih syariat dari berbagai sisi. Dan yang paling jelek adalah masalah akwa, masalah makanan. Fafiha minal haram al-mahdi, maka makanan yang beredar di masyarakat ada yang 100% haram, dan ada yang merupakan makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya. Dan itu layak pak. Ini satu hal yang tidaklah sama, satu hal yang gamblang, kalau ini adalah makanan yang tidak jelas kehalalannya. Hatta inna katsiran minan nas la yatawaqqaf fi syai. Sampai-sampai banyak orang tidaklah mau berhenti dalam fi syai sedikit pun. Mereka tidak mau berhenti menimbang ini haram, kemudian mereka berhenti, tidak mau. Wa ma maqata wa ala tahsili syai, maka jika dia mampu untuk mendapatkan satu harta, maka hajama alaih, maka dia demikian semangat untuk mengambilnya. Seakan-akan orang yang menyerah, hajama manasnya menyerah. Wala yubali, dan dia tidak peduli dengan halal dan haram. Dan realita menunjukkan bahasanya keberkahan waktu, keberkahan rezeki, keberkahan tumbuhan, inna matakun hanyalah terjadi manakala kuatnya iman. Manakala masyarakat adalah orang-orang yang mengikuti perintah, perintah agama dan menjauhi larangan. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu kampung mereka itu yang dominan, yang muncul di permukaan adalah iman dan takwa. Ada kefasikan namun sembunyi-sembunyi, namun malu-malu, namun penuh dengan ketakutan. Namun yang dominan di masyarakat adalah iman dan takwa. Yang muncul di permukaan iman dan takwa. Adapun ahli fusuk maka dia sembunyi, tidak pernah diterang-terang. Itu pun melakukannya sambil deg-degan dan penuh ketakutan. Maka jika yang muncul di permukaan satu masyarakat, satu kampung, satu bangsa adalah iman dan takwa, kami bukakan pada mereka keturunan dari langit dan bumi. Demikian keterangan Ibnu Abi Jamr. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Alama Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamal Al-Asli Al-Andalusi Al-Maliki. Dia ulama Spanyol, madhabnya Maliki. Karena aliman bil hadis, dan beliau adalah seorang yang pakar hadis. Beliau punya banyak karya, diantaranya Jam'un Nihayah yang isinya adalah Mukhtasar Sahih Bukhari. Beliau punya kitab Mara'i Al-Hisan yang isinya ada tentang masalah hadis dan mimpi. Dan tentang Ibnu Abi Jamrah ini, Ibnu Katsir mengatakan Al-Imam Al-Alim An-Nasik, seorang imam, seorang yang sangat berilmu, seorang yang anasik, ahli ibadah, karena kawalan bilhaq, seorang yang sangat berani untuk menyampaikan kebenaran, seorang yang sangat bersemangat untuk mencegah yang ma'ruf, mengutakkan yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Di orang Andalus, namun wafatnya di Mesir pada tahun 695 Hijriah. Demikian nakifuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa khitamana alhamdulillahirrahmanirrahim. Motivasi pokok, motivasi duniawi, lancam dengan keras di surat Hud ayat 15 dan 16. Allah katakan, siapa yang menginginkan siapa yang beramal dengan amal akhiratnya, dia inginkan zinata hayat di dunia, dia menginginkan kenikmatan duniawi, manfaat duniawi, maka nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka boleh jadi kami penuhi apa yang dia inginkan di dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa fi ala yukhasun, sehingga dia di dunia tidaklah dirugikan. Non laisa lahum fil akhirati illa an-nar, namun tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita masun fiha wa batilul makar ya'malun, dan hapus semua apa yang mereka lakukan, ganjaran dari apa yang mereka lakukan, dan sia-sialah apa yang mereka amal soleh yang mereka kerjakan. Maka terdapat ancaman yang demikian keras dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang melakukan amal akhirat, dan motivasi pokoknya adalah dunia. Dan adalah diantar untuk kemusyrikan. Dengan kemusyrikan syirik asghar. Bagaimana hukum memberi minum orang kafir yang bekerja di rumah seorang muslim? Kaitan dengan gelas yang dipakai untuk minum, tidak masalah, hukumnya boleh saja. Karena orang kafir bukan najis hissi, tidak sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, namun dia adalah najis yang najis ma'nawi. Lain halnya dengan wadah milik orang kafir. Apalagi orang kafir tersebut adalah orang yang dia biasa makan babi, dia biasa makan makanan yang haram menurut kita, menurut Islam. Maka kita tidak boleh, Nabi melarang kita untuk makan dengan menggunakan wadah mereka. Meskipun makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, Nabi bolehkan dengan dua syarat. Tidak ada wadah yang lain kecuali wadah mereka, dan yang kedua kita sendiri yang mencucinya dan kita pakai setelah kita cuci. Apakah ada dalil yang mengkhususkan memperbanyak sedekah di 10 Muharram? Jawabannya tidak ada. satu-satunya yang Nabi ajarkan berkaitan dengan Syahrul Muharram adalah puasa. Adapun yang lainnya, maka seluruhnya adalah amal yang mengada-ada. Maka jika yang dilakukan itu adalah amal-amal kesedihan, ungkapan kesedihan, maka itu adalah imbas dari bid'ah Syiah. Namun jika amal tersebut adalah amal-amal gembira, amal bahagia, semisal sebagian orang menjadikan 10 Muharram sebagai Idul Aitam, hari raya anak yatim dibuat gembira, dibuat semangat, dibuat acara senang-senang untuk menghibur anak yatim, maka ini adalah imbas dari bid'atun nawas, bid'ah yang orang-orang yang membenci Ahlul Bait, sekelompok ahli bid'ah nawasib yang sangat benci dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadikan tanggal 10 Muharram, hari wafatnya Husain, sebagai hari gembira, maka hari pesta pora, hari senang-senang. Maka sebagaimana sebagai anti reaksi dengan orang-orang Syiah yang menjadikan 10 Muharram, hari wafatnya Husain, sebagai hari sedih, hari menangis, hari berdarah-darah, maka nawasib menjadikannya sebagai hari senang-senang. Sikap yang benar adalah sikap Ahlussunnah. Tidak ada perayaan, tidak ada acara senang-senang, tidak ada acara sedih-sedih, adanya acara puasa. Tentang Islam menghapus perbudakan, sebenarnya Islam tidak menghapus perbudakan. Kita katakan dengan bangga, Islam tidak menghapus perbudakan. Cuma Islam mempersedikit sebab perbudakan. Satu-satunya sebab perbudakan, satu-satunya budak di tangan kaum muslimin adalah orang kafir, perempuan dan anak kecil orang kafir yang menjadi ghanimah karena jihad fisabilillah. Dan tidak ada sebab perbudakan selain itu. Sehingga budak dalam ajaran Islam itu identik dengan orang yang asalnya orang kafir. Yang boleh jadi setelah jadi budak dia masuk Islam, kemudian tetap jadi budak. Dan asal yang mereka adalah orang kafir. Maka ini menunjukkan mulianya Islam dan hinanya kekafiran. Maka sebagian orang minder dengan orang barat, sebagian kaum muslimin minder, enggak pede dengan orang barat, bahkan orang barat menggugat, mempermasalahkan adanya perbudakan dalam ajaran Islam. Kemudian sebagian kaum muslimin yang ingin niatnya baik, ingin membela Islam, kemudian katakan Islam menghapus perbudakan. Islam menghapus perbudakan karena enggak pede di depan orang barat, tidak gagah, tidak punya izah di depan orang kafir, dan kemudian karena orang kafir menyudutkan perbudakan dalam Islam, maka kemudian mengucapkan kata-kata Islam menghapus perbudakan. Kita katakan ini adalah ucapan orang minder, ucapan orang yang tidak gagah, tidak punya izah, maka kita katakan dengan bangga bahwasanya Islam tidak menghapus perbudakan. Islam tidak menghapus perbudakan, cuma mempersempit jalan perbudakan dan memerintahkan kaum muslimin agar menyikapi budak dengan sikap-sikap yang manusiawi dan mendorong memotivasi orang untuk memerdekakan budak dan menjadikan amal memerdekakan budak sebagai amal yang mulia. Tapi katakan siapa yang memerdekakan seorang budak, maka dia telah memerdekakan anggota badannya dengan anggota badannya. Sampai-sampai Nabi katakan dia merdekakan kemaluannya dari neraka dengan kemaluan si budak yang dia merdekakan. Dan perlu diketahui bahasanya, tidak semua orang layak jadi orang merdeka. Tidak semua orang layak jadi orang merdeka. Banyak sebagian orang itu nyaman jadi budak karena mentalnya mental budak. Nyaman jadi budak. Kalau dia tidak ikut orang itu malah bingung, saya itu kerja apa, saya itu harus gimana, saya itu harus bisnis apa, bingung malah. Tapi kalau malah jadi budak orang, budak dalam tanda kutip, sebelum jadi budak sungguhan, itu malah nyaman. Itu tinggal disuruh sana, sana, awal bulan dikasih gaji, itu malah nyaman. Dia malah murtah, malah gembira nyaman. Lu suruh sendiri jadi orang merdeka, bingung, ngapain ya? Itu nanti kalau punya utang gimana caranya? Ngadu sama siapa? Kalau punya ini sama siapa? Bingung, sebagai orang kayak gini tuh jadi budak ya nyaman. Jadi orang merdeka dia pusing. Maka boleh jadi kalau dia disuruh merdeka atau budak, saya tak budak saja. Karena jadi budak, dah jelas ada yang jamin, dah ada jelas yang nafkahi, dah ada yang ngurusi masalah ini dan itunya. Ketika dia merdeka, dia bingung. Semuanya apa-apa sendiri, cari duit sendiri, cari makan sendiri, ini sendiri, semua serba sendiri, malah pusing dan bingung. Maka sebagian orang, meskipun di zaman di tempat kita saat ini yang tidak ada perbudakan, kita katakan sebagian orang itu lebih nyaman jadi budak dalam tanda kutip, itu maka mentalnya mental budak. Mentalnya mental budak, diurusi orang, ditanggung orang, tinggal kerja di seorang, kamu begini, dah selesai. Maka adanya perbudakan dalam Islam itu rahmat. Maka itu adalah satu keindahan Islam. Orang-orang yang susah hidup sendiri, hidup merdeka, dia nyaman hidup jadi budak. Dan kita katakan kepada orang-orang kafir yang mencela Islam dalam masalah syariat perbudakan, kita katakan bahkan realitanya Anda juga melakukan perbudakan yang lebih jelek daripada perbudakan yang dalam ajaran Islam. Anda mencela Islam karena masih melegalkan perbudakan, dan Anda secara lisan cuci tangan dari perbudakan, namun realitanya Anda memperbudak. Anda memperbudak negara-negara dunia ketiga, negara-negara miskin. Anda punya mental-mental tuannya budak, dan Anda ingin jadikan mereka-mereka ini sebagai perbudak. Mereka sikapi sebagaimana menyikapi Buddha, direndahkan sebagaimana direndahkannya Buddha, diinjak-injak sebagaimana diinjak-injaknya Buddha. Maka mereka pada realitanya mereka melakukan perbudakan, dan mereka secara mulut mengatakan ya, kami membenci perbudakan. Antara ijma dan ittifaq, sebagian ulama penulis beberapa kitab fikih membedakannya, semacam ittifaq itu terkadang dimaknai adalah ijma empat madhab dan ini bukan ijma yang hakiki. Terkadang ittifaq digunakan dalam pengertian kesepakatan dalam satu madhab. Sebagaimana bahasa An-Nawawi di Majmu' Sharh Muhtadha', seringkali beliau menggunakan kata-kata ittifaq dan maksudnya adalah ittifaq Syafi'iyah. Bolehkah menyebut ijma' madhab Syafi'i? Boleh saja, ijma' ulama-ulama Syafi'iyah. Namun ya, sebagaimana nama ijma'nya adalah ijma' muqayyad, ijma' ulama-ulama Syafi'iyah, dan dia bukan ijma'. Ijma' kalau ijma' tanpa embel-embel, ijma' ulama-ulama Syafi'iyah, ijma' imam empat mazhab, dah masalah. Namun, karena muqayyah, cuma menceritakan kalau imam empat mazhab itu ijma' dalam masalah ini. Boleh jadi imam yang di luar empat mazhab punya pendapat yang lain. Kalau ulama Syafi'iyah punya pendapat semacam ini, boleh jadi yang lain itu punya pendapat yang berbeda. Apa hukum terapi kesehatan dengan menggunakan hipnotis? Hipnotis untuk menghipnotis pasien yang akan dioperasi. menerapkan penyakit-penyakit tertentu, lihat, melihat caranya. Jika ada cara-cara klinik dan sebagainya, maka cara-cara yang ilmiah dan tidak ada di sana berhubungan dengan jin, klinik dan sebagainya, mantra-mantra dan yang lain, maka tidak masalah. Untuk waktu subuhat setelah tahu apakah bercerai atau diteruskan, tidak cerai dan tidak diteruskan, bubar. Karena itu tidak sah. Kalau cerai itu kan berarti nikahnya sah. Karena cerai itu namanya dilepas, berarti kemarin diikat. Tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan, karena nikahnya tidak sah. Namanya nikahnya layan akid. Ya, akad nikahnya tidak terikat. Ya, maka tidak perlu perceraian. Tidak perlu perceraian. Mau tidak pula, tidak boleh pula diteruskan setelah tahu. Oh, setelah tahu masih tetap, maka sudah terlanjur cintai. Maka zina. Ini saudara susuan misalnya. Jika sudah sholat suruk, apakah siangnya masih bisa sholat dua? Jawabannya bisa. Atau bolehkah dua dalam satu hari dilakukan dalam dua waktu? Jawabannya juga boleh. Saya dulu adalah seorang akhwat tarbiyah. Ketika saya sudah mengenal manhajus salaf, saya meninggalkan niqab dan tidak lagi bertemu dengan muwabbi saya. Padahal dulu kami cukup dekat, saya merasa tidak enak dengan beliau karena bagaimanapun juga beliau pernah menjadi penasihat bagi diri saya. Pernah terbesit untuk berkunjung, namun saya bingung apa yang harus dibicarakan mengingat beliau juga tidak pernah menghubungi saya lagi. Dan beliau adalah aktivis partai yang levelnya sudah cukup tinggi, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya pertama, wala tawansaul fadla bainakum, janganlah kamu melupa-lupakan jasa orang yang berjasa. Maka seorang yang punya jasa kepada dalam hidup kita, maka kita akui dia adalah jasa pula dan tidak kita tutup-tutupi. Maka ketika dulu kita bisa baca Quran diajari oleh Muqtadi, maka kita katakan beliau adalah guru saya yang ajari saya Quran. Nah, kemudian kita sembunyikan jasanya, saya bisa baca Quran karena belajar sendiri, tidak menutup-nutupi jasa orang. Satu hal yang Allah larang, walatan sahufat labainakum, jangan kalian melupakan jasa orang yang berjasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melupakan jasa orang yang berjasa. Maka ketika ada orang yang berjasa dalam hidup kita, maka kita katakan dia adalah orang yang berjasa dalam hidup kita dengan beliau, dengan sebab beliau Allah memberikan nikmat saya bisa begini dan begitu. Sebagaimana saya mukbil ketika beliau menulis biografi beliau sendiri, beliau pun ya tarif ilfadl, beliau menyampaikan ungkapan pengakuan jasa pada orang yang beliau, meskipun beliau tidak setujui, beliau menyatakan bahasanya beliau sangat banyak belajar nahwu qatru nada dengan seorang fulan yang merupakan seorang Zaidi. Maka beliau sebutkan ketika beliau bahas tentang masalah tolak buruh al-ilm, proses beliau belajar agama, maka beliau sampaikan dia belajar nahwu dan sangat pintar nahwu gara-gara diajar oleh fulan, dan dia adalah seorang Zaidi, seorang Syiah. Beliau tidak kemudian hilang-hilangkan, tidak kemudian beliau tutup-tutupi, ya saya dulu kecil belajar ini tanpa menyebut gurunya, seakan-akan menghilangkan jasa guru. Pertama, wala tawansaul fadla bainakum, laisyukullahalaisyukuru annas, tidaklah berterima kasih kepada Allah, tidaklah bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia. Namun jasa beliau kepada kita bukan berarti kemudian kita mengikuti kesalahan yang ada pada diri beliau. Kalau dia salah, guru kita salah, kita katakan beliau salah, beliau punya kesalahan dalam masalah akidah, beliau punya kesalahan dalam masalah ini, maka jasa beliau dalam hidup kita tidaklah menyebabkan kita kemudian membenarkan semua kesalahannya kemudian mengikuti kesalahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita katakan ya, kalau seorang itu Ya, jika seorang itu telah meninggalkan suatu penyimpangan, dan jika dia berjumpa dengan tokoh-tokohnya atau berjumpa dengan kawan-kawannya, itu dikhawatirkan karena dia belum kokoh dalam hak, maka dikhawatirkan dia larut atau kemudian ikut atau kemudian kemudian disudutkan, akhirnya merasa sungkan dan sebagainya, maka saya sarankan untuk tidak berkunjung. Namun jika bertemu di jalan, maka biasa saja, tegur saja, sebagai berikan hak sebagaimana hak seorang muslim, salam, senyum dan sebagainya, tanya kabar, say hello lah, kata orang. Kok kemudian sama mantan gurunya ketemu di jalan di pasar Mahplengos, yang ini kemudian jadi citra jelek Ahlus Sunnah, setelah pindah ngaji ketemu saya Mahplengos lagi, kemudian jadikannya sebagai senjata untuk mencela Ahlus Sunnah. Maka jika dia bukanlah seorang yang kuat dalam al-haq, dan orang tadi adalah orang yang kokoh dalam inhiraf, dalam penyimpangan, maka jangan berkunjung. Dan jika bertemu di jalan, bertemu di supermarket atau di tempat yang lain, maka berikan hak-hak kepada orang, sikapilah sebagaimana wajarnya. Mereka adalah muslim yang punya hak, seperti seorang muslim. Lain halnya jika kita sudah orang yang kokoh dalam hak dan kita ingin berkunjung untuk mendakwai, maka untuk memberikan masukan, memberikan ini, maka lain masalahnya. Saya berminat ingin membuka bisnis percetakan, terutama mencetak e-book, buku elektronik. Bagaimana kalau hukumnya berbisnis seperti ini? Mengingat jika pelanggan bisa meminta menguprintkan e-book buku pelajaran untuk kuliah, di mana pelanggan mendapatkan e-book tersebut bukan dengan cara yang halal, karena e-book tersebut tidak resmi dikeluarkan oleh penulis buku, namun didownload gratis dari internet tanpa izin penulis buku. Bagaimana hukumnya saya membantu mencetakkan e-book tersebut? Apakah termasuk tolong-menolong dalam kejahatan? Meskipun saya nanti menulis isi e-book di luar tanggung jawab percetakan, apakah saya sudah lepas dari tanggung jawab? Apakah tetap berdosa dan uang saya yang diperoleh adalah uang yang tidak halal? Maka dilihat buku tersebut, jika buku tersebut adalah dikatakan bahasanya hak cetak itu dijaga dan dilindungi, artinya si penulis itu tidak rela untuk dibisniskan, maka karena dan ini di upload di internet tanpa seizin yang punya hak, maka ini adalah pelanggaran terhadap hak intelektual. Dan hak intelektual adalah harta seorang muslim atau harta orang kafir, dan harta seorang muslim atau harta orang kafir itu wajib untuk dihormati. Maka pada dasarnya padahal itu juga diperjualbelikan, maka dengan ngeprint itu berarti kemudian mengurangi penjualan dan mengurangi apa yang jadi hak penulis, maka ini adalah sebuah kezaliman. Maka pada dasarnya apa yang ditanyakan adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, karena ngeprint e-book itu boleh manakala pertama itu memang mendapatkan izin dari penulis, atau yang kedua adalah bukunya di dunia nyata itu terlalu mahal dan itu di luar kemampuan kita, padahal kita sangat membutuhkannya, maka boleh ngeprint untuk pribadi dan tidak untuk dipasarkan, tidak untuk disebarkan. Pertanyaan tentang masalah haid dan nifas, saya harap pertanyaan tentang haid dan nifas itu adalah dengan menggunakan pertanyaan langsung, karena misalnya via telepon, karena seringkali pertanyaan tersebut datanya kurang lengkap, kepingin tanya ini dan itu ya, untuk memberikan penilaian. Sehingga ya boleh jadi kalau jawaban kalau sini pertanyaannya itu singkat, padahal kita perlu ada hal-hal yang ditanyakan lebih lanjut, maka boleh jadi ada beberapa hal yang kurang tepat. Ada ikut nifas 41 hari, cara yang tua belum berhenti, 4 hari yang lalu dipasang kapis spira, tapi karena rahim membesar maka tidak jadi. Sebenarnya diberi obat untuk memperkecil rahim sebelum kejadian itu, darah yang keluar sedikit, setelah diminum obat di atas darah yang keluar agak banyak, dah termasuk darah apa? Maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah ada batas maksimal masa haid, masa nifas. Sebagian ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, berdasarkan hadis Ummu Athiyah menetapkan bahasanya batas nifas adalah 40 hari. Namun sebagian ulama menilai hadis Ummu Athiyah bukanlah batas nifas, karena di sana cuma dikatakan kami duduk tidak sholat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari. Maka itu menceritakan keadaan nifas para sahabiyah di masa Nabi. Tidak menceritakan satu hukum. Sehingga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tidak ada batas maksimal untuk nifas. Sehingga ujungnya pada akhirnya kesimpulannya batas nifas adalah 60 hari. Bukan karena menetapkan 60 hari itu sebagai batas maksimal nifas, non karena itulah pendapat yang paling jauh tentang batas nifas. Jadi pendapat Imam Malik tentang batas nifas, batas yang paling jauh dari pendapat-pendapat yang ada, yang paling jauh 60 hari. Tidak ada pendapat yang membolehkan lebih dari itu. Maka di Makassar Muslimin menetapkan 60 hari mimba, karena inilah pendapat yang paling lama. Ya, bukan karena terdapat dalil yang menunjukkan kalau maksimal nifas 60 hari. Sehingga darah tadi kita katakan dalam darah nifas sampai 60 hari tiba. Kecuali jika si penulis atau si penanya itu menguatkan pendapat sebelum tentang 40 hari, maka sejak setelah 41 hari maka dia darahnya adalah darah istihadah. Dan menurut pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka darah tadi adalah darah nifas sampai 40 hari tiba, sampai 60 hari tiba. Jika sisa dan kebiasaan haid, jika kebiasaan haid 8 hari, tapi pada hari ke-11 muncul buka kecoklatan, apakah itu haid ataukah istihadah? Jika pada hari ke-12 sudah bersih, misalnya jam 6 pagi, apakah mandi besar lalu sholat subuh, atau tidak sholat subuh karena matahari telah terbit? Dan jika mandi besarnya saat masih waktu subuh, tapi ketika selesai mandi ternyata matahari telah terbit, bagaimana hukumnya? Jika sisa, kok sisa? SSA. Apa ini? Sisa. Maka kalau nulis pertanyaan jangan disingkat-singkat, boleh jadi apa yang ma'ruf di bahasa penulis enggak ma'ruf di bahasa saya. SSA itu apa? Sisa, kok sisa? Apa? Kebiasaan kok biasa? Kebiasaan kok SSA? Mas. Repot. Ya, maka dia mengatakan ya haid 8 hari, namun pada hari ke-11 muncul bercak kecoklatan. Maka ini perlu ditanyakan kebiasaan haidnya itu berapa hari? Maka pertanyaan tidak jelas, sangat tidak jelas kebiasaan haid berapa hari? Apakah haid telah berhenti kemudian muncul kecoklatan? Berhenti dengan kering atau berhenti dengan keluarnya qasatul baydha, maka qasatul baydha sudah keluar kemudian muncul kecoklatan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan sehingga jawabannya tidak bisa dijawab. Gimana jawabnya? Tidak bisa dijawab karena saya harus tanya. Ini di hari ke-11 itu muncul kecoklatan. Itu kondisinya gimana? Kondisinya sudah darah itu sudah berhenti total dengan kering ataukah sudah dan pertanyaan pokok, sudahkah muncul qasatul baita? Maka ini pertanyaan-pertanyaan ugal untuk bisa memberikan jawaban. Jika ini tidak ada jawabannya, maka sulit untuk menjawabnya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.